Angin laut semilir bertiup, suara ombak di tepi pantai. Goyang kaki, kaki telanjang, aha. Asik nian, ikuti irama musik. Pesta pantai, pesta pantai, pesta pantai, aha, pesta pantai. Hatinya suasana damai, cinta terasa, bahagia datang, hilang semua problema. Tatapan dan senyuman kekasih melengkapi arti. Kaki-kaki telanjang bergoyang-goyang, kaki-kaki telanjang, kaki-kaki telanjang bergoyang-goyang, kaki-kaki telanjang. We love to see flowers and whistles along the shore, the sounds of it on the beach. Pick up your bare feet, I feel so good.